تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Para pemirsa, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dapat bertemu dan berjumpa dalam rangka atawasi bil haqq wa tawasi bis sabr dan atafaqquh fid din. Melanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita rukun iman kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu mengimani rububiyahnya Allah Jalla wa'ala, uluhiyah dan asma'ihil husna wa sifatihil ula. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa nu'min biannahu qal, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tiada yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. Allahu Jalla wa'ala maha mengetahui tempat menetapnya, wa mustaudaaha, dan tempat yang ia singgahi. Kullun fi kitabim mubin, semua itu telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Surat Hud ayat ke-6. Baik, jamaah dimuliakan Allah, ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu taala di sini untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Esa dalam rububiyahnya, sehingga tiada yang hidup dari hamba-hambanya atau dari makhluk-makhluknya kecuali dalam jaminan Allah Jalla wa'ala rezekinya tanpa terkecuali. Semua yang melata di permukaan bumi, Allah lah yang menjamin rezekinya. Dan Allah Maha tahu tempat menetapnya dan tempat singgahannya. Semua itu telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Berikut ini beberapa penjelasan dan faedah dari ayat tersebut dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh, "Walihada tajidu al-haywanat wal hasharat yasuqullahu laha ar-rizq." Atau yasuquha ila rizq. Oleh karenanya engkau melihat hewan-hewan, bahkan hewan-hewan kecil, Allah Jalla wa'ala tuntun rezeki untuknya. Allah antarkan rezeki untuknya, atau Allah menuntun ia ke rezekinya. Farubbama yakunu ta'am ba'id an hujrin na'am namal fayahtadi an-naml ila hadha at-ta'am. Terkadang ada makanan kecil atau bau makanan kecil yang sangat jauh dari lubang semut, sarang semut. Tetapi karena Allah Jalla wa'ala yang menjamin rezeki untuk semut, maka semut tersebut keluar dari sangkarnya menuju makanan tersebut. Padahal makanan tersebut sangatlah jauh dari sangkarnya. Bahkan sebagiannya, jangankan ia, kita pun tidak dapat mencium bau makanan tersebut. Tetapi hewan yang begitu kecil, semut, bisa keluar dari sangkarnya untuk mengkonsumsi makanan kecil tersebut. Limadha? Lianna Allah a'tahu quwwata syam. Karena Allah Jalla wa Ala telah memberikan untuknya kekuatan ciuman. Sehingga makanan yang kecil di jarak yang jauh baunya sampai ke semut, sehingga semut-semut yang ada di dalam sangkarnya keluar menuju makanan tersebut. Subhanallah. Hatta yasila ila hadha ath-ta'am wa yataghadha bih. Sehingga semut tersebut sampai ke makanan tersebut dan memakannya. Kemudian kata Syekh, wa ta'mal hadhihi an-namlah tadakhara al-hub atau al-hab. Coba engkau perhatikan semut-semut, subhanallah, dia bisa menyimpan makanan-makanan kecil yang ada. Fatahfaru al-ardu juhuran wa tadakhiru al-habba fi tilka al-hujur. Dia menggali lubang di tanah dan menyimpan makanan-makanan di dalam sangkarnya tersebut. Wa ta'kulu tarf al-habba li'alla tanbutu li'annaha law nabatat fasadat. Dan biji-bijian yang dia masukkan ke dalam sangkarnya, dia makan ya, sedikit di ujungnya agar biji tersebut tidak lagi bisa tumbuh. Karena kalau sempat tumbuh, maka biji tersebut akan rusak dan tidak dapat lagi dimakan oleh semut. فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ وَوَصَلَ النَّدَى إِلَى الْحَبِّ أَخْرَجَتْهُ مِنَ الْجُحُرِ. Subhanallah, ya. Ini baru tentang semut. Apabila hujan turun dan air hujan masuk ke dalam sangkar semut, maka semut akan mengeluarkan bijian tersebut dari sangkarnya. وَنَشَرَتْهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يَجِفْ. Kemudian ia letakkan di atas permukaan tanah agar bijian yang telah ia miliki tersebut mengering. لِأَلَّا يَتَعَفَّفْ لِأَلَّا يَتَعَفَّنَّ أو لِأَلَّا يَتَعَفَّنَ فِي دَخِلِ الْجُحْرِ وَيُفْسِدْ. Sehingga bijian tersebut tidak basah di dalam sangkarnya dan rusak. فَإِذَا جَفَا أَدَخَلَتْهُ. Dan apabila bijian tersebut telah kering, maka ia masukkan kembali ke dalam sangkarnya. فَمَنِ الَّذِي أَلْهَمَهَا بِهَذَا. Siapakah yang memberikan ilmu yang seperti itu kepada semut? Innallah. Yang mengilhamkan hal tersebut untuknya adalah Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata Syekh, ثُمَا إِنَّ النَّمْلَ مِنْ أَذْكَ الْحَشَرَاتِ. Semut termasuk hewan kecil yang sangat pintar, yang sangat cerdas. Termasuk hewan kecil yang paling cerdas, kata Syekh. Apa buktinya? Salah satunya yang di atas. Kemudian Syekh menyatakan, وَانْظُرْ إِلَىٰ قِصَّتِهَا مَعَ سُلَيْمَنَ عَلِيَ صَلَاتُ وَسَلَامُ. Coba kamu perhatikan kisah semut bersama Nabi Sulaiman alaihi salam. Tatkala semut berkata sesama mereka, يَا يُهَنَّمْ udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai para semut, masuklah kalian ke dalam sangkar-sangkar kalian, jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian dan mereka tidak sadar. Kenapa dia berkata demikian? Karena kata Syekh, li'anna ma'ahu ad-dawab min khailin wa ibil wa ghairiha tatau hadhin naml wa tahtimuhu. Karena di antara bala tentara Sulaiman alaihi salam adalah hewan-hewan seperti kuda, ya, onta dan selainnya. yang bisa saja ketika mereka berjalan, ya, atau hewan-hewan tersebut berjalan, akan menginjak dan menghancurkan semut. Tsumma i'tadarat an Sulaiman. Kemudian dia memberikan pengertian kepada kaumnya bahwa seandainya hal itu dilakukan oleh Sulaiman dan bala tentaranya, wahum la yash'urun. Itu karena tak tahu, karena tak sadar mereka menginjak kita. Ya. Subhanallah al-azim, kata Syekh. Ya. Bisanya semut memberikan pengertian dan penjelasan yang seperti ini untuk kaumnya dari kalangan semut, agar memiliki pengertian, ya, terhadap sikap atau terhadap apa yang terjadi atas mereka dari Sulaiman dan bala tentaranya di luar pengetahuan mereka. Sehingga kata Syekh, fasubhanallahil azim. Kemudian Syekh mengatakan, membawa sebuah cerita yang berkaitan dengan semut juga. Kata beliau, wa haddatsani rajulun annahu kana 'inda bi'rin madmurah. Pernah aku diberitahukan oleh seseorang bahwa dia pernah suatu ketika berada di sisi sebuah sumur yang kering, yang tidak berair. Fakana yara hayyatan takhruju kulla yawmin fi as-sabah. Dia sering melihat ular setiap hari keluar. Wa tansibu nafsaha ka'annaha 'udun. Dan ular tersebut menancapkan dirinya seakan-akan dia sepotong kayu. Fayaqu 'alayha ta'irun fata'kulu. Ini cerita bukan tentang semut tetapi tentang hewan lain yang menerangkan kepada kita bahwa rezeki semua yang melata yang ada di permukaan bumi, rezekinya dijamin oleh Allah Jalla wa Ala tanpa terkecuali juga ular. Fayaqu 'alayha ta'irun fata'kulu. Sehingga terkadang burung hinggap di atasnya karena mengira itu adalah kayu, fata'kuluh. Kemudian ular tersebut pun menerkamnya. Ya. Atau menelannya. Wa hadhil hayyatu kanat amya la tastati'u an tas'a fil ardi tatlubu rizq. Padahal yang namanya ular ini amya. Ya. Buta. Ya. Tidak mampu mencari makanan di dalam tanah. Sehingga dia keluar dari sumur tersebut. Tidak mampu mencari rezeki. Tetapi karena Allah Jalla wa'ala yang menjamin rezeki untuknya, maka Allah Jalla wa'ala berikan ilham kepadanya sehingga dia mencari rezekinya dengan cara yang seperti itu. Dan orang yang menceritakan hal tersebut untukku mengatakan, syahadtu dzalika mirara. Aku telah melihat hal itu berulang kali. Hatta inna qatal al-hayyah fawajada anha amya. Kemudian dia membunuh ular tersebut. Dan dia lihat ular tersebut adalah ular yang buta, yang tidak bisa melihat. Tetapi bisa mencari makanan mangsanya dengan cara yang seperti itu uniknya. Dengan cara yang unik seperti itu. Kata Syekh, فَانْدُرْ كَيْفَ سَاقَ اللَّهُ رِزْقَ إِلَيْهَا وَهِيَ فِي جُحْرِهَا. Coba kamu perhatikan bagaimana Allah Jalla wa'ala mengantarkan rezeki untuknya dan dia berada di dalam sangkarnya. وَعَمْيَا لَا تَسْتَطْنِعَ الْخُرُوشِ. Dan ular tersebut, ular yang buta, tidak mampu keluar dari sangkarnya. Idzan, kalau demikian, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizqaha. Tiada yang melata di permukaan bumi atau di dalam bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Apabila ular yang buta seperti ini dan semut-semut yang begitu kecil dan lemah, Allah Jalla wa Ala memberikan rezeki untuk mereka, maka masihkah kita ragu bahwa Allah Jalla wa'ala akan memberikan rezekinya kepada kita atau memberikan rezeki kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepadanya? Lebih buruk dari itu, apabila sebagian kita mengira dan beranggapan bahwa dengan dia bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, dengan dia menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dia akan terharamkan dari rezeki yang baik. Dia akan menjadi miskin. Ya, masa depannya akan gelap. Subhanallah. Seburuk itukah sangkaan kita kepada Allah Jalla wa'ala? Apabila hewan saja Allah berikan rezekinya, bahkan orang kafir yang siang dan malam bermaksiat kepada Allah, masih Allah berikan rezeki untuk mereka. Maka mungkinkah seorang hamba yang bertakwa kepada Allah yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, justru Allah abaikan, justru Allah tidak berikan rezeki untuknya. Seburuk itukah sangkaan kita kepada Allah? Bukankah Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi, memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Inna Allaha balighu amrihi. Sesungguhnya Allah Maha menang atas segala urusannya. Jika Allah telah menakdirkan suatu rezeki untuk kita dengan sejumlah nominalitas tertentu, Allah telah menulisnya sebagai rezeki kita, maka tiada yang mampu mengalahkan Allah. Tiada yang mampu mengharamkan kita dari rezeki yang telah Allah tentukan tersebut. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Setiap sesuatu itu telah Allah Jalla wa Ala takdirkan. Fa in qala qa'ilun, jika ada yang berkata, alasna najidu anna unasan aw haywana tamutu min al-ju'. Kalau ada yang bertanya, bukankah kita melihat, sering melihat sebagian manusia atau sebagian hewan yang mati kelaparan? Maka bagaimana dengan ayat ini? Dijawab oleh Syekh, fal jawabu bala. Kita katakan benar. Sering kita melihat atau tak jarang kita melihat adanya sebagian orang yang mati karena kelaparan, demikian juga dengan hewan. Tetapi kata Syekh, lakin hadza ibtila'un wa imtihanun min Allah 'azza wa jalla yamtahinu bihi al-'ibad. Tetapi ini adalah sebagai ujian dari Allah Jalla wa Ala kepada sebagian hambanya. Fa yakunu kaffaratan lilladzi mata min al-jum' idza kana muslima. Sehingga kelaparan yang menimpanya tersebut dan menyebabkannya mati menjadi penghapus dosa untuknya apabila dia seorang muslim. Dan sungguh penghapusan dosa itu adalah nikmat yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Mana yang akan Anda pilih? Ampunan dari Allah, ya, sehingga dengannya Anda mati husnul khatimah di alam barzah, selamat dari azab kubur dan di hari kiamat, selamat dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga dengan nikmat dunia, sehingga dengannya Anda tidak selamat dari su'ul khatimah, tidak selamat dari azab kubur, dan tidak selamat dari neraka. Tentu seorang muslim akan memilih yang pertama dan akan menilai itu lebih mahal dan lebih berharga. Wa yakuna ibratan wa 'idratan lil akharin. Dan terkadang ujian yang seperti itu Allah Jalla wa'ala timpakan kepada sebagian orang agar menghapuskan dosa-dosanya dan juga agar menjadi pelajaran untuk orang-orang lain. Allah ingin menguji orang lain yang melihat saudaranya yang sedang diuji dengan kemiskinan tersebut, apakah dia akan membantunya, apakah hatinya akan menjadi berbelas kasihan kepada saudaranya, apakah sifat sombong dan angkuh dengan kekayaan akan hilang dari dirinya ataukah tidak. Kemudian kata Syekh, ini sebuah nasihat yang indah, terkhusus bagi mereka yang menggugurkan bayi atau memutuskan nasab karena khawatir miskin, karena khawatir tidak mampu memberikan makan. Syekh menyatakan, wa alayhi fa yakunu qatlul musyrikin auladum khawfan min dhayqir rizqi yakunu su'u dhanni billahi 'azza wa jall. Perbuatan sebagian kaum musyrikin zaman dahulu membunuh anak-anak mereka karena khawatir rezeki, khawatir akan sempit rezeki mereka, ini adalah bentuk buruk sangkanya mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak layak muncul dari seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Kama yaf'alu ba'dhun nas al-yawm, sebagaimana sebagian manusia hari ini juga melakukan hal yang serupa dengan itu. Yaqul, mereka mengatakan, nunazzim al-haml atau nazzim al-haml hatta la yakthura al-aulad wa ba'da idin tadhi'u al-arzaq. Atur nasabmu, jangan terlalu banyak anakmu, programkan kehamilanmu agar anakmu tidak terlalu banyak. Karena kalau anakmu banyak, khawatir rezekinya nanti bakal sempit. Kamu tidak sanggup membiayai semua mereka. Tidak akan sanggup menyekolahkan mereka semua. Baru 2-3 orang saja, kamu sudah berat seperti ini karena kamu miskin dan sebagainya. Sehingga ya, sebagian mereka ya, memutuskan ya, nasab dengan KB lah istilahnya. Ya. Apakah KB yang bertahun-tahun ya, ataukah KB yang selama-lamanya. Karena khawatir rezeki terhadap anak keturunannya. Maka Syekh katakan, ya akhi, wahai saudaraku, ar-rizqu 'ala Allah ya azza wa jal. Rizki itu Allah yang menjaminnya untuk kamu dan anak keturunanmu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki untuk mereka dan kepada kalian. Surat Al-Isra ayat 33. Akthir minal aulad yakthur ar-rizq. Ini nasihat indah dari Syekh. Akthir minal aulad. Perbanyakkan anak keturunanmu. Niscaya rezekinya akan banyak. Kenapa? Karena anak itu sendiri yang pertama adalah rezeki. Yang kedua, setiap makhluk dari manusia maupun dari selain manusia, Allah yang menjamin rezekinya. Maka semakin banyak anak kita, semakin banyak orang yang mengkonsumsi rezeki, yang membawa rezeki untuk kita. Dari Allahu Jalla wa'ala. Ini kaidah yang benar. Akthir minal awlad yakthur rizq. Perbanyaklah anak keturunan agar banyak rezekimu. Ya. Kenapa demikian? Allah yang mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ini ayat ketika Allah Jalla wa'ala mengatakan, wala taqtulu anfusakum khasyatal infaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Tidak melahirkan lagi kecuali 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Atau bahkan di antara mereka ada yang kabi selama-lamanya karena menurutnya 2 anak itu sudah cukup. Atau 3 anak itu sudah cukup. Nah, Allah katakan, nahnu narzuquhum. Kami yang akan memberikan rezeki untuk mereka. Mereka belum ada, Allah katakan kami yang akan memberikan rezeki. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Ini menerangkan kepada kita bahwa anak yang akan lahir itu bukan sekedar ya, memiliki rezeki untuk dirinya dari Allah. Bahkan juga menjadi sebab Allah memberikan rezeki kepada kita karena keberadaan mereka. Maka apa yang kita khawatirkan? Akthir minal awlad yakthuri rizqa. Perbanyakkan anak keturunanmu. Niscaya rezekimu akan banyak. Nah, seorang muslim dan muslimah itu dia sehatinya selalu bergantungan dengan Allah Jalla wa'ala. Sikap dan keputusannya itu dibangun di atas iman. Ya. Tidak dibangun di atas pengalaman manusia. Tidak dibangun di atas perasaan manusia. Nah, karena dia punya Allah Jalla wa'ala yang berfirman, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada anak-anak kalian. Dan kepada kalian yang melahirkan mereka. Nah. Syekh menyebutkan sebuah cerita di sini. Walaqad haddatsani man athiqu bihi rajulun yaqul innahu kana qalil dzatil yad. Pernah aku diceritai oleh seseorang yang aku percayai memberikan sebuah cerita kepadaku. Ia mengatakan innahu kana qalil dzatil yad. Sebelumnya dia adalah orang yang miskin, orang yang ya terbatas ekonominya, ya. Wa kana ba'dhu an-nasi yuhadhdharu min az-zawaj. Dan sebagian orang menakut-nakuti dia untuk nikah saat itu. Mereka menakut-nakutinya dengan mengatakan, man tazawwaja faqad raqiba as-safinah. Barang siapa yang menikah, maka sungguh ia telah berlayar di lautan. Wa man raqiba as-safinah aw syaka'a 'ala al-ghariq. Dan barang siapa yang sudah berlayar, berada di atas kapal, maka ya, dia terancam akan tenggelam. Maka janganlah kamu nikah dulu. Ucap sebagian orang kepadanya. tunfiq ala nafsi kulla yawm mathalan dirhaman fa idza ja'ati zawjah fasatunfiqu dirhamain. Karena kalau kamu belum punya istri hari ini, ya, maka kamu hanya menginfakkan, memberikan nafkah kepada dirimu yang satu hari mungkin cukup hanya satu dirham. Tapi begitu kamu nikah, kamu harus menafkahi dirimu dan istrimu. Yang tadinya cukup satu dirham, maka sekarang harus ada dua dirham. Yang tadinya cukup ya suatu porsi, sekarang harus dua porsi atau tiga porsi. Ucap sebagian orang yang menakut-nakutinya. Ya. Fayaqul la tatazawwaj. Fayaqulu hadha ar-rajul. Maka sebagian orang menyatakan kepadanya, kamu jangan nikah dulu. Kemudian orang tersebut yang ya miskin, innahu tazawwaj. Dia ceritakan kepadaku, kata Syekh, dia tetap menikah. Walaupun sebagian orang menakut-nakuti dia menikah. Yaqul, dia menyampaikan kepadaku, wallahi inni ra'aitu ziyadatir rizq min hina an tazawwaj. Dan wallahi demi Allah, aku melihat rezekiku bertambah semenjak aku menikah. Wa kana simsaran yabi'u mashalih wa yabi'u thiyab. Dulunya dia sekedar calo agen yang menjual ya beberapa barang dan beberapa pakaian. Yaqul fasarat thiyab wal mashali tanhalu alayya abi'uha. Semenjak aku menikah, orderan pakaian dan yang lain-lainnya semakin bertambah, semakin banyak. Yaqul, kemudian dia menceritakan kepadaku, faulida ibni Abdullah wa aku akbar auladi. Allah anugerahkan untukku seorang putra yang bernama Abdullah dan dia adalah anaknya yang paling tua, kata Syekh. Falamma wulid, tatkala Allah anugerahkan untukku seorang anak, wallahi laqad raaitu ar-rizqa zaad. Demi Allah, aku melihat rezekiku semakin bertambah lagi. Yuqsim li wa huwa shadiqun wa a'rifu thiqah. Dia menyampaikan cerita ini kepadaku dan dia bersumpah dan aku pun percaya kepadanya. Karena aku kenal dia seorang yang jujur, kata Syekh. Sehingga kata Syekh, "Falau annana tawakkalna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqna kama yarzuqu at-tayr." Seandainya kita bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala dengan tawakal yang benar, dengan hati yang jujur dan berikhtiar, niscaya Allah Jalla wa Ala akan memberikan rezeki untuk kita sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung yang keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar, mencari makanan, kemudian pulang dalam keadaan sudah kenyang. Tetapi kata Syekh, lakin hunaka su'u dhanni wa 'timadun 'ala al-umuril maddiyah. Tetapi sebagian orang itu suka berburuk sangka kepada Allah dan suka i'timad 'ala al-umur al-maddiyah. Suka i'timad, bergantungan kepada materi yang terlihat. Oleh karenanya tak jarang kita mendengar kalau sudah PNS sudah jelas masa depannya, ya, aman masa depannya. Sedangkan kalau dia belum PNS walaupun banyak uang, walaupun dia seorang pengusaha, tapi masa depannya belum terjamin. Berbeda dengan orang yang sudah PNS. Orang sudah PNS itu terjamin hidupnya. Ini ucapan-ucapan yang bertentangan dengan nilai-nilai iman, nilai-nilai tauhid. Bahkan sehingga sebagian mereka rela menyogok, ya, rela menyuap agar anaknya menjadi ASN. Nah, tetapi dia tidak mau memberikan modal dengan jumlah yang mungkin jauh lebih kecil dari nominalitas yang dia berikan sebagai uang sogokan agar anak menjadi ASN. Setengah dari itu saja dia tidak mau berikan kepada anaknya sebagai modal usaha. Allah musta'an. Ini adalah buruk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Ini menunjukkan tidak adanya tawakal yang benar. Nah, sehingga sebagian mereka mengatakan, kata Syekh, nazimil hamil, programkan kehamilanmu, jangan tiap tahun punya anak, katanya. Ya? Jangan terlalu banyak punya anak. Ara'aita law mata ha'ula'il awlad alladina nazamat min nazamat min ajlihim baqiyat bila walad. Coba kamu pikirkan, orang-orang yang mengikuti program kehamilan agar tidak agar jarang hamil ya, agar enggak banyak anaknya, agar cuma dua anaknya. Seandainya anak mereka itu mati dan dia sudah kabi selama-lamanya, maka dia akan hidup tanpa anak. Anaknya baru dua, dia sudah kabi selama-lamanya. Seandainya anaknya mati atau satunya idiot, satunya lagi ya cacat dengan suatu kecacatan, atau lebih buruk dari itu, anaknya semua yang mati, masih buruk untuk dia, maka dia akan hidup tanpa anak keturunan, tanpa anak keturunan. Fada'il arham tadfa' wala 'alaik farizqu 'ala Allah 'azza wa jal, kata Syekh, biarkan rahimmu produksi, wala 'alaik, jangan engkau yang mengaturnya, tidak perlu engkau programkan. Arizqu 'ala Allah 'azza wa jal, rezeki itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lam wa ahkam mink. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berilmu dan lebih hikmah daripada kamu. Bersamaan itu beliau bersabda, tazawwajul wadud al-walud. Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang penyayang dan subur, yang banyak anak keturunannya. Bagaimana hal itu diketahui? Diketahui dari sisi ibunya, bibinya, ya, atau keluarga besarnya yang terkenal dengan keturunan yang banyak. Apa tujuannya? Agar kita memiliki anak keturunan yang banyak. Dengan banyaknya anak keturunan kita, ya, akan bertambah rezeki kita, akan bertambah jumlah kaum muslimin, dan akan menjadi sumber pahala jariah untuk kita. Sampai-sampai Syekh mengatakan di sini, wal ummah idza kathurat istaghnan an ghairiha wa fataha abwabun min al-amal fi dakhil al-bilad wa kharij al-bilad. Umat manusia kalau jumlahnya sudah banyak di suatu negeri, maka mereka tidak akan membutuhkan SDM dari luar, ya, dan pintu-pintu ekonomi akan terbuka dengan sendirinya untuk mereka di dalam negeri mereka maupun di luar negeri mereka. Syekh katakan, ara'aitu musin, coba kalian lihat negeri Cina, min haitsul quwwah, dari sisi kekuatannya, ya, dalam memproduksi sesuatu, ya, dalam ekonomi, laysat ila dzaka wala tusawi ad-dual al-ukhra, walaupun dari sisi kualitas, ya, barang-barang, ya, made in China tidak menyamai kualitas barang-barang di negeri lain. Ya. Lakin likathratiha sara laha haibah wa sara tu'adu min kibaril umam. Tetapi karena jumlah mereka yang begitu banyak, mereka menjadi disegani. Ya. Dan teranggap sebagai negara yang dengan penduduk yang sangat banyak. Wa sarat ummatan tantashiru yaminan wa shimalan. Tanfa' wa tantafi'. Sehingga mereka menjadi umat manusia yang bertebaran di seluruh penjuru dunia, memberikan manfaat dan mengambil manfaat. Bahkan di Yaman pun saya melihat ada orang Cina. Ya, padahal Yaman itu negara koboy. Ya. Listrik sering mati, ya. Kotor, ya. Ya. Negara koboy lah. Kalau bukan karena ada ilmu agama di sana, tentu kita enggak ke sana dengan izin Allah. Orang Cina bisa di sana, dia bisa bertahan, mau bersabar hanya untuk berniaga, padahal dia kafir. Subhanallah, ya. Lakinna ba'dhan nas mal asaf qaumun maddiyun. Wa mal asaf al asaf annahum muslimun. Tetapi sebagian manusia yang kita sayangkan, mereka itu terlalu materialistis. Yang sangat kita sayangkan, yang sangat kita sayangkan, dan yang sangat kita sayangkan, mereka muslim. Tetapi berpola pikir seperti itu. Gaji saya tiap bulan hanya sekian. Untuk anak yang dua orang saja, saya sudah kewalahan seperti ini. Sudah kelabakan seperti ini. Apalagi kalau anak saya 4, 5, 6, 7, apalagi 10. Ya. Dari mana rezekinya untuk mereka nanti? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rezeki untuk mereka dan untuk kalian yang melahirkan mereka, kata Allah. Wa ka'annahum la yaqra'una hadhil ayah, seakan-akan mereka belum pernah membaca ayat ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tiada yang melata di dalam bumi atau di permukaan bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Naam. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh, in qala qa'ilun, jika ada yang berkata, ba'dun nas 'indama takallama fi mas'alati tahdidin nasl yaqulu la naqsudu an nashuk fi rizq. Sebagian orang ketika engkau memberikan nasihat kepadanya agar dia tidak membatasi nasabnya, dia berkata, kami tidak melakukan ini karena meragukan rezeki. Walakin min ajli tarbiyah wa ma syabaha dzalik. Tetapi tujuan kami adalah untuk menyusun pendidikan dan sebagainya, karena kami sedang mengambil S1, sedang ambil S2, ya, sedang menuntut ilmu, ya, agar lebih tersusun lagi, ya, anak keturunan kami yang terlalu, ya, dekat di antara mereka. Wa ma syabaha dzalik, atau alasan-alasan yang serupa dengan itu, kata Syekh. Wa yastadiluna bima ja'ani sahabah radhiyallahu anhum annahum kanu ya'ziluna wal Qur'an yanzil. Dan sebagian mereka berdalil dengan perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang melakukan azal. Apa itu azal? Mohon maaf, ya, tembak luar. Ya. Ya. Yang belum paham dengan istilah ini dimaklumi karena pasti dia masih jomblo, ya, atau single senior. Wal Qur'an yanzil, dan Al-Qur'an saat itu masih turun, artinya di zaman wahyu. Itu. Seandainya itu perbuatan yang terlarang, tentu akan ada ayat Al-Quran atau wahyu turun kepada Nabi yang melarang hal tersebut. Apa jawaban, ya, untuk orang yang berkata demikian? Kata Syekh, jawabannya, hadza aidan ghalat. Ini juga sebuah kesalahan. Maksudnya bukan sahabat yang salah, ya, orang yang menjadikan ini dalil untuk perbuatan dia di atas. Wa su'u dhannin billah. Dan ini juga sebuah sangkaan buruk kepada Allah Jalla wa'ala. Fakam min insanin yatimin laysa inhu abun sara min ahsanin nasi ibadatun wa khuduqan. Kalau alasannya agar kamu bisa fokus ibadah, bisa fokus menuntut ilmu, bisa fokus, ya, belajar, betapa banyak manusia yang dia yatim. Yatim, ya, gak punya ayah, tetapi dia bisa menjadi manusia yang sangat banyak ibadahnya, yang sangat bagus akhlaknya. Pada dia yatim. Ya. Apalagi kalau dia punya ayah. Ya. Wa kam min insanin wa indahu abuhu wa umhu wa lam yatarabba. Tetapi sebaliknya, betapa banyak, ya, orang yang dia masih memiliki ayah dan ibunya masih hidup, tetapi dia tidak mendapatkan pendidikan yang benar. Contoh, lihat sebagian orang. Masya Allah. Dia profesor, istrinya profesor. Dia sudah menyelesaikan S1, S2, S3. Yang belum S-Tellernya. Sebagiannya dosen-dosen hebat. Tapi anaknya sendiri tidak mendapatkan pendidikan yang benar. Tidak mendapatkan tarbiyah yang bagus darinya. Ya. Maka ini alasan yang tidak tepat, kata Syekh. فَهَذَا الْإِرَدْ لَيْسَ بِصُحِيهٍ أَبَدًا. Ini alasan yang tidak benar sama sekali. Ya. Kami bukan takut rezeki, tapi khawatir kalau banyak anak, kami enggak sanggup didik ala lebaynya. Enggak sanggup didik nanti ustaz, kami enggak bisa fokus ibadah. Subhanallah. Ya. Betapa banyak, ya, anak yang jumlah mereka, ya, hanya 2 atau 3. Kedua-dua orang tua mereka masih hidup, tapi mereka, ya, tidak menjadi anak yang saleh, tidak menjadi anak yang fokus ibadah, bahkan orang tua mereka pun tidak bagus ibadah dan akhlaknya. Tetapi sebaliknya, ada sebagian orang anaknya banyak, ibadah dia bagus, ibadah istrinya bagus, ibadah anak-anaknya pun bagus. Bahkan sebagian mereka sudah enggak punya ayah dan tidak punya ibu, sudah yatim piatu dari semenjak kecil, bisa mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang hamba yang beribadah, yang saleh, mencari rezeki, apalagi yang memiliki kedua orang tua. Wa amma sahabatu radhiyallahu anhum fa innahum ya'ziluna laysa li taqlilil aulad. Adapun para sahabat melakukan perbuatan azl, tembak luar, itu bukan bermaksud bertujuan agar anak-anak mereka itu sedikit. Bukan itu tujuannya. Bukan untuk mempersedikit anak keturunan lakin li ghardin akhar, tetapi karena tujuan yang lain. Masalan idza kana amah, ya, contohnya misalkan ya, yang dia gauli tersebut adalah budak sahayanya. Fa innal insan la yuhibbu an talida amatu fatakunu umma walad, dia tidak ingin lahir seorang anak dari budak sahaya tersebut. Karena apabila seorang anak lahir dari seorang budak sahaya, maka budak sahaya wanita tersebut akan menjadi ibu anaknya. Dia enggak tega punya anak yang ibunya budak. Nah, tujuannya baik. Wal 'azl li ghairi tahdid kama yaqulun at-tanzim la nara fihi ba'san, lakin at-tahdid la syakka annahu 'azim. Walaupun kata Syekh, apabila seorang melakukan azl bukan untuk membatasi keturunan, tetapi untuk menyusun, katanya, ya, tidak membatasi. Membatasi itu artinya apa? Untuk mempersedikit anak keturunan. Nah, ada sebagian orang melakukan azl bukan tujuannya untuk mempersedikit anak keturunan, tapi tujuannya untuk menyusun biar nggak terlalu dekat, Ustaz. Khawatir, ya, kalau ini belum selesai, ya, menyusui, sudah lahir yang lain, ya, ya, dia tidak sempurna, ya, minum ASI, ya, khawatir kesehatannya kurang bagus. Ya, ini logis, ya. Atau khawatir, ya, ya, karena dia di negeri rantau, kalau bayi anaknya yang masih kecil tapi dia udah hamil lagi, ya, dia tidak sanggup merawat dirinya dan anak-anaknya atau beraktivitas sehari-hari. Maka dia menyusun, ya, bukan untuk mempersedikit anak keturunan. Ya, ini tidak mengapa kata Syekh, ya. Tapi ingat, membatasi anak keturunan ini tidak diragukan sebuah kesalahan besar, ghalatun azim, kesalahan besar. Apalagi ahlus sunnah jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah hendaknya mereka memiliki anak keturunan yang banyak. Ya. Beranaklah sebanyak-banyaknya. Maka dengan itu ahlus sunnati wal jamaah akan menjadi umat yang banyak. Ya. Bagaimana lagi mau dipersekusi, ya? Mau beli bakso, jual baksonya, ya, ahlus sunnati wal jamaah, ya. Mau gojek, ya, drivernya sahibus sunnah wa tauhid, ya, masya Allah, ya. Mau kesana dan kemari, yang ada ahlus sunnati wal jamaah. Nah, maka Syekh rahimahullah ta'ala menyatakan, wa tahdid ma'anahu alla yazida khamsatin mathalan wa tanzimu ahwan. Membatasi anak keturunan misalkan tidak lebih dari 5, cita-citanya punya anak tidak lebih dari 5, ya, ini namanya tahdid, ini kesalahan besar. Wa tantim ahwan, adapun, ya, menyusun, ya, persalinan ini tidak mengapa, ya, atau lebih ringan karena dia tidak membatasi anak keturunan, ya, tetapi maksudnya dia belum mau hamil selama dia masih menyusui anak yang lain, ya. Wa hadha ahwan, ini lebih ringan dan aku tidak berani mengatakan ini haram, kata Syekh. Lakin at-tahdid al-amru fihi laysa biyadi. Tetapi telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka tinggalkan. Di antara maknanya kata Imam Ibnu Katsir adalah anak-anak keturunan yang mereka tinggalkan. Awwaladin salihin yad'ulah. Doa anak saleh kepada orang tuanya itu akan selalu sampai kepadanya. Nah, dengan sampai nanti menyesal dan ya, pintu penyesalan itu telah tertutup. Nah, dia menyesal telah kabi selama-lamanya, ya, karena anak-anak sudah meninggal semuanya dan kini dia ingin punya anak lagi tetapi sudah tidak bisa lagi karena dia sudah menutup, ya, ya, rahimnya. Allahul musta'an. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Barakallahu fik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri alhamdulillah sedang mengandung anak keempat. Alhamdulillah. Dan jarak anak-anak ana sebelumnya dekat, Ustaz. Ya, sama yang pertama dan kedua kembar, masya Allah, alhamdulillah, kembar. Sekarang umur 3 tahun setengah dan yang ketiga sekarang sudah 1 tahun lebih.